sana pun kami ada. Jangan takut, kami selalu ada. Berjuanglah PSM-ku, rebut kembali kejayaan itu. Kami rindu di masa itu, sejarah berbicara tentang kita, dan ku yakin kau pasti bisa rebut kembali. Bicara tentang kita, dan ku yakin.